ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Belakangan ini barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla terus menerus memberikan ujian kepada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ataupun saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dengan berbagai macam ujian. Dan semua kita tentu ingat dan sadar betapa sedihnya dan betapa beratnya penderitaan mereka saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Lombok, di Palu. Tetapi tentunya bagaimanapun juga kita harus bersyukur mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan pencaharian, kehilangan anggota keluarga, mereka menanggung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk bisa membangun rumah, untuk bisa barakallahu fikum mendapatkan atau menghasilkan tempat tinggal yang layak. Mereka kemudian membangunnya semewah dan seindah yang mereka inginkan. Mereka bersyukur atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka bisa membangun rumah yang mereka idamkan selama ini. Namun takdir berbicara lain, hasil jerih payah yang mereka kumpulkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dalam hitungan detik lenyap begitu saja. Bukan hitungan bulan, tahun, hari, bahkan menit, hitungan detik. Dalam hitungan detik lenyap dan hilang semuanya. Dan itulah kehidupan dunia. Dan itulah kehidupan dunia Dan itu sebagai pelajaran wahai orang-orang yang menyombongkan diri dengan apa yang dia miliki, bahwa ternyata kesombongan berakhir dengan penistaan dan tidak ada makna dan guna sama sekali. Berapa banyak dan berapa lama orang mengumpulkan duit, uang untuk bisa membeli mobil, untuk bisa membangun rumah. Rumah terbangun mewah, megah begitu, bangga orang, lupa dengan ibadah, lupa dengan sholat. Tetapi coba lihat dalam hitungan detik, rata semua dengan tanah, bahkan tertipu dalam harta yang dia miliki. Iyadzabillah. Namun sekali lagi, kita juga harus bersyukur dari sisi lain. Kita bersedih atas musibah yang mereka alami. Dari sisi lain, kita juga harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang diambil tidak sebanding sama sekali dengan yang ditinggalkan dan yang dibiarkan. Yang diambil dalam tsunami yang begitu besar, dalam gempa yang begitu dahsyat, goncangan yang begitu mengerikan, ternyata yang diambil korban ratusan orang, itu yang ditemukan dalam arti yang hidup masih lebih banyak dibanding yang diambil. Ratusan atau puluhan rumah rata dengan tanah. Tetapi dari sisi lain kita pun juga harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih bertahan, yang masih baik, lebih baik, lebih banyak daripada yang diambil. Dan itu wajib kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla meluluh lantaikan semuanya, siapa yang sanggup? Dan itu semua adalah junudullah. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah Azza wa Jalla kecuali Dia. Tidak ada satupun yang bisa menduga. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk meluluh lantakan semuanya, meluluh lantakan semuanya, tidak ada yang bisa menduga. Tidak ada yang bisa menghalangi sama sekali. Dan tidak ada satupun yang bisa meredam. Begitulah Allah Azza wa Jalla, takdir Allah Azza wa Jalla kalau sudah berbicara. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Law yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin." Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla mengatakan umat manusia dengan setiap dosa yang mereka perbuat, maka tidak akan Allah sisakan satupun hewan di muka bumi. Wa rabbuka al-ghafurur rahimah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al-'adzab. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kalaulah seandainya Allah menyegerakan azab akibat dosa yang kita perbuat, Allah mampu untuk menyegerakan, tetapi Allah Azza wa Jalla menunda. Itu yang wajib kita syukur, bahwa ternyata apa yang Allah Azza wa Jalla sisakan tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang apa yang Allah ambil. Subhanallah. Muncul kemudian berbagai macam komentar, muncul kemudian berbagai macam image dari gempa atau musibah-musibah seperti ini. Orang yang kafir, tambah kafir, sehingga azab bagi mereka orang yang mukmin tambah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, orang yang ahli maksiat tambah maksiat. Na'udzubillah. Dan itu yang terjun sebagai relawan di sana, dia akan bisa menyaksikan dengan sendirinya. Dengan adanya musibah-musibah seperti ini, yang kufur, yang ingkar tambah ingkar, yang mukmin tambah mukmin, meningkat keimanannya, yang maksiat barakallahu fikum, syukur-syukur kalau kurang maksiatnya. Yang kufur tambah kufur mengatakan ini adalah fenomena alam. Murni ini adalah kejadian alam. Fenomena alam. Tambah kufur. Dibahas kemudian filosofinya, berusaha untuk ditemukan. Ternyata sebabnya adalah terjadinya pergerakan tanah, terjadinya pergeseran, terjadinya berbagai macam unsur, kata mereka sok pinter padahal setambah kafir mereka. Sok pinter, sok lihai. Mereka enggak sadar bahwa semua itu adalah akibat daripada ulah manusia itu sendiri. Benar memang Ustaz, semua memang ulah manusia, tapi kan ada sebab. Sebab utama apa? Sebabnya karena tanah bergerak. Sebabnya tanah bergerak kenapa? Karena dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, itu semua akibat ulah kalian. Dan Allah Azza wa Jalla memaafkan kalian. Akibat rakusnya manusia, penebangan hutan, semua kenapa? Rakusnya manusia. Tambang liar, semua rakusnya manusia. Pengoboran liar, semua rakusnya manusia. Sehingga kalau dikatakan semua itu terjadi karena pergeseran, fenomena alam, gunung meletus, fenomena alam. Gempa bumi, fenomena alam. Artinya tambah adab bagi mereka. Kapan orang seperti itu sadar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla? Kapan mereka mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan sadar? Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan telah nampak kerusakan di laut dan di darat. بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. Semua itu kata Allah Azza wa Jalla akibat daripada ulah manusia, akibat daripada tingkah laku manusia, akibat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla mengatakan liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Azza wa Jalla hendak merasakan sebagian kecil dari akibat maksiat yang kita perbuat. Coba lihat sekarang, saudara-saudara kita kaum muslimin ataupun selain kaum muslimin di Lombok, mereka sedang berduka. Belum lagi selesai saudara-saudara kita di Lombok berduka, Palu berduka, tetapi coba lihat saudara-saudara kita kaum muslimin di luar Lombok dan di luar Palu, entah itu di Sumatera ataupun di Jawa ataupun yang lainnya, coba lihat. Apakah mereka itu berduka? Tidak sama sekali. Yang goyang dangdut di televisi tentang goyang dangdut, enggak punya perasaan sama sekali. Astagfirullahaladzim. Saudara kita kaum muslimin, saudara kita, enggak usah bicara kaum muslimin. Saudara kita sebangsa setanah air di Olong, di Palu. Dan mungkin ada juga yang tidak kita ketahui. Mereka sedang bersedih. Mereka sedang berduka. Kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga, kehilangan mata pencaharian, kehilangan masjid, kehilangan tempat ibadah. Tapi coba lihat acara televisi. Yang tokoh politik sibuk dengan kampanyenya, kalaupun kesana juga ujung-ujungnya pembagian sembako dikasih nomor, nomor satu atau dua. Yang acara televisinya dangdutnya tetap dangdut, penggoyang di Indonesia. La ilaha illallah. Kapan orang mau tobat? Kapan mau merasakan perasaan saudara-saudara kita? Dan kapan negeri kita mau berubah? Kapan negeri kita mau berkah kalau keadaan umatnya, keadaan masyarakatnya seperti ini? Ini lagi berduka. Ratusan orang meninggal. Mau diganti acara televisi mengheningkan cipta terlebih dahulu atau bagaimana, atau tidak bersedih? Itu kan namanya enggak punya perasaan sama sekali. Masya Allah. Sehingga sekali lagi, yang seperti ini, orang kemudian tanya, apakah itu berarti tergolong azab ataukah cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jalla? Tentu barakallahu fikum, tidak secara mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an ath-tha'um. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyakit ta'un. Ta'un artinya wabah yang merata, wabah yang mematikan dan merata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha كانت عذابا يبعثه الله عز وجل على من يشاء ثم يجعله الله رحمة للمؤمنين. Satu musibah bisa jadi sebagian orang bagi mereka azab, sebagian orang bagi mereka adalah rahmah. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya tentang ta'un, beliau menjawab, ta'un adalah azab yang Allah Azza wa Jalla turunkan untuk sebagian orang dan Allah jadikan sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Meninggalnya sama, matinya sama. Karena musibah, karena gempa, karena ta'un. Tetapi bagi sebagian mereka ada, bagi sebagian mereka rahmat. Juga dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, yazu jaysu lil Ka'bah, Dulu pernah ada suatu pasukan sebelum pasukan Abraha. Ada suatu pasukan besar yang bermaksud menghancurkan Ka'bah. Hatta idza kanu bi maydana ila al-ard khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Sampai tatkala mereka sampai di tempat yang bernama Baida, Allah Azza wa Jalla tenggelamkan mereka semuanya. Dari pasukan paling depan sampai paling belakang tenggelam semuanya. Fakultu ya Rasulullah, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Saya penasaran dan saya bertanya, ya Rasulullah, kok bisa mereka ditenggelamkan dari awal sampai akhir mereka? Kok bisa mereka ditenggelamkan semuanya? Padahal di antara mereka ada yang sama sekali tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah, melainkan dia keluar karena dipaksa oleh pemimpinnya, dipaksa oleh pasukannya, dipaksa oleh pemerintahnya. Dan di antara mereka ada orang pasaran yang cuma ikut-ikutan ya Rasulullah, yang tidak tahu menahu tujuannya. Lalu kenapa kok bisa dihancurkan semuanya, bisa ditenggelamkan semuanya? Beliau sallallahu alaihi wa sallam menjawab, yukhraku bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Beliau sallallahu alaihi wa sallam menjawab, mereka ditenggelamkan dari awal sampai pasukan terdepan dan pasukan terbelakang, semua ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Sebagian, bagi sebagian mereka ada, bagi sebagian mereka adalah fitnah, atau namanya rahmah. Al-Imam Ibn Battal rahimahullah ta'ala di dalam Syarh Bukhari, ketika bersyarah hadis Aisyah tentang ta'un, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, fahadal hadis yadullu ala anna al-ta'un wa jami'al masari. Hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya ta'un atau musibah apa saja yang menimpa suatu negeri, qad kanat atau kanat li ba'dihim fitnatan wa adaban wa li ba'dihim rahmah. Sebagian bagi sebagian masyarakat adalah azab, bagi sebagian yang lain adalah rahmah. Bukan fenomena alam, semua serba fenomena alam. Gerhana bulan fenomena alam, gunung mengeluarkan lahar fenomena alam. Dan itu adalah pendapat malahidah, itu adalah pendapat kufar yang berusaha memalingkan kaum muslimin dari agama mereka. Nah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika mengomentari hadis itu, beliau mengatakan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sesuai dengan lafaznya, sebagian masyarakat, sebagian orang bagi mereka azab, sebagian orang bagi mereka adalah rahmah. Namun wal mas'alatu, yang menjadi masalah adalah kalau dia adalah muslim yang usah, yang ahli maksiat. Mau dikatakan bagi mereka azab, tegaknya. Mau dikatakan bagi mereka rahmat, ogah. Yang jelas kita mengharapkan mudah-mudahan mereka taubat itu aja. Ada orang yang dalam keadaan musibah seperti itu, bukannya masjid makmur, malah menjarah sisa, malah tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sedih kita kadang-kadang melihat keadaan seperti itu. Ngungsi di masjid gak salah, ngungsi di masjid gak salah. Jelas itu adalah sangat menyedihkan. azab. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata sebagian ulama melemahkannya, tapi ada penguasa dari hadis Imam Ibnu Umar dari hadis riwayat Imam Ahmad, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam تغشو أتو لم يغشو الزنا والخمر والربا في قوم إلا أصيب بالموت. Tidaklah perzinahan dan khamr, riba merajalela di suatu negeri kecuali Allah Azza wa Jalla akan menyifatkan kepada mereka musibah yang mematikan dan mematikan. Banyak riwayat yang seperti ini, tetapi yang paling kuat adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Aqbal alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi." Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dan berkata, "Ya ma'asyaral muhajirin, wahai sekalian ma'asyaral muhajirin, khamsu idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Lima perkara, kapan kalian mengalaminya dan kapan lima ini terjadi di negeri kalian, dan aku memohon kepada Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Kenyataannya terjadi, kita alami. Ma fashatil fahishatu fi qaumin, tidaklah kemungkaran merajalela di suatu negeri, illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kemungkaran yang dimaksud di sini adalah khamr, zina dan riba, ru'usul khata'i semuanya. Tidaklah merajalela di suatu negeri kecuali akan merajalela di tengah-tengah mereka penyakit ta'un dan berbagai macam wabah atau penyakit yang belum pernah dialami umat-umat sebelum mereka. Itu salah satunya. Alhamdulillah. Begitu remeh dari negeri yang kita cintai ini, ma'asyiral muslimin, maksiat, riba, seakan-akan orang bukan hal dosa lagi riba itu. Sesama bangsa sendiri, sesama negeri sendiri, sesama masyarakat sendiri, satu bangsa, satu tanah air, satu tega memeras saudaranya dengan alasan sistem. Sistem sudah mengalahkan kemanusiaan, sistem sudah mengalahkan syariat, sistem sudah mengalahkan dasar negara. Na'udzubillah. Pak, tega-tega ini Pak. Saya bukannya gak mau setor motor, gak mau setor mobil Pak. Saya lagi mau panen sebulan lagi, tolonglah Pak, saya diberi waktu. Ya memang sebenarnya saya juga gak tega Pak, tapi ini sudah sistem, sudah tugas. Setan diturutin. Siapa yang memaksanya? Sistem dajjal diterapkan di negeri yang kita cintai. Sistem mengalahkan apa namanya kemanusiaan. Orang hilang kemanusiaannya, orang hilang peri kemanusiaannya karena sistem. Saya juga gak tega Pak. Saya juga tahu kita sama-sama tetangga. Saya juga tahu Anda butuh begini dan begitu. Tetapi ini sudah sistem. Saya yang dipecat kalau gak seperti ini. Anda memakan uang haram dari kerja yang seperti ini. Sistem mengarahkan ke manusia. Sistem mengarahkan barokah hukum. Riba seakan-akan sudah kebutuhan pokok bagi orang. Bukan riba katanya. Bunga. Bunga juga haram. Bukan bunga, pindah lagi. Apa itu? Operasional. Bukan riba, bukan bunga, tetapi operasional. Entah habis itu apa lagi. La ilaha illallah. Seperti ini rendahnya dosa di masyarakat kita. Giliran kena gempa, kena musibah, dikatakan fenomena alam. Khamr dikasih merek bir, baik bir itu kan baik bir lolite. Apa enggak seks? Amin. Khamr dijual di Jayapura, ada kapal pengangkut khamr ilegal dicegal dari Jakarta oleh TNI. TNI nya malah yang kena melanggar HAM. Stop berwalau ini. Kita sedang dihancurkan. Di Irian kapal besar mengangkut khamr ilegal, tapi katanya berarti kalau legal boleh dibatalkan sama TNI yang membawanya, importirnya membawanya ke meja hijau, yang dimenangkan justru yang mengimpornya. TNI-nya yang kena pelanggaran HAM. Hubungannya apa? Hak apa yang dilanggar? Hak asasi minuman keras. La ilaha illallah. Sekarang negara, ya Allah, musibah. Zina bagi masyarakat sebagian orang, bagi sebagian orang bukan lagi zina, namanya jajan. Alhamdulillah. Sampai kapan orang mau tobat? Astagfirullahaladzim. Perzina merajalela, khamr merajalela, riba seakan-akan sudah merupakan sistem yang tidak bisa dilanggar sama sekali. Riba seakan-akan sudah merupakan kebutuhan sehari-hari. Wajar kalau musibah dari musibah. Allah Azza wa Jalla turunnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'an Karim, "Falamma nasu ma dzukiru bih, anjayna alladziina yanhauna 'anil suu'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzaabin ba'iisin bima kaanu yaksibuun." Na'udzu billah. Dan ketika mereka lupa dan jauh dari peringatan para anbiya, jauh dari agama Allah Azza wa Jalla, maka kami selamatkan orang-orang yang selalu melarang mereka dari kemungkaran, dan kami tenggelamkan orang-orang yang berbuat mungkar. Ya Allah, mending kalau cuma yang berbuat mungkar ditenggelamkan. Kaumnya Nabi Luth, apa yang mereka alami? Ja'alna 'aliyaha safilah wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjilin mawdud. Qawmnya Nabi Luth, Luth yang terkenal dengan homoseksual, laki-laki gak punya gairah, gak punya syahwat kepada perempuan, perempuan gak punya syahwat kepada laki-laki, laki-laki syahwatnya kepada laki-laki, perempuan syahwatnya kepada perempuan. Diingatkan dan diperingatkan oleh Nabi Luth, akhriju ala ruhin min qaryatikum inna umunasun yatatahharun. La ilaha illallah. taubat kembali kita kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat kita wajib kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh mengingatkan mereka atas dosa-dosa mereka. Apa jawab kaumnya? Akhriju ala Nuhin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usir, keluarkan itu Nabi Nuh dan keluarganya dari negeri kita. Mereka ini manusia sok suci, sok baik. La ilaha illallah. Apa akibat ulah mereka? Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat negeri mereka diangkat dari segala penjurunya, diangkat oleh malaikat. Kemudian setelah diangkat, dikembalikan secara terbalik. Ja'alna aliyaha safilaha, yang bagian atasnya menjadi bawah, rumah terbalik, manusia terbalik. Tidak cukup sebatas itu, kata Allah Azza wa Jalla, wa antarna alaihim hijaratan min sijjirin mundur. Diperes, ditambah lagi dengan hujan batu yang panas, sehingga tambah jadi negeri mereka. Alhamdulillah, kita tidak ingin mengalami yang seperti itu. Di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, beliau mengatakan, دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزعا. Suatu hari pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah saya dan terlihat galau. Dalam riwayat yang lain, bangun di tengah malam. Faqal la ilaha illallah wailul arab min syarri qad iqtarab. Futiha al-yawma min rabbi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, celaka dan binasa bangsa Arab, telah dekat kebinasaan mereka. Telah terbuka pada hari ini penjara Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Beliau melingkarkan jari telunjuk dengan jari jempolnya. Itu di zaman Rasul. Sudah mulai terbuka Ya'juj Ma'juj. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu kemudian bertanya dengan penuh penasaran, ya Rasulullah, ana la tuwafina salihu. Ya Rasulullah, apakah mungkin Allah membinasakan kita sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang saleh? Kan banyak orang yang baik, kan banyak orang yang saleh. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am idza kathura al-khabath. Iya, jelas Allah akan binasakan sekalipun banyak orang saleh kalau kejelekan juga banyak. Sekarang coba lihat dari sisi kuantitas, mana yang lebih banyak, kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Mana yang lebih banyak, orang baik atau orang jahat? Nilai aja kalau gak tahu kira-kira yang jahat apa yang baik, ya nilai aja kalau ada azan dengan kalau ada panggilan musik, konser musik. Sudah azannya keras-keras gak ada yang datang, sudah gitu mau diatur suara azan perlu dikecil. Orang yang baik-baiknya juga tanggung, yang baik kadang-kadang juga kalau ada kesempatan berbuat jeleknya jelek, yang jahat tambah jahat, yang baik bukannya tambah baik. Ya benar kata Rasulullah, na'am ilaikat berusadat. Jelas Allah akan membinasakan kalau sudah terlalu banyak kemungkaran dan kemaksiatan. Baca itu dalam surat Yasin. Yang sering yasinan, mereka menuduh para rasul sebagai orang-orang yang salah. Mereka menuduh pembawa kebenaran sebagai sumber kesialan, sebagai sumber masalah. Lagi-lagi Islam seakan-akan sumber masalah. Qalu inna taqayyarna bikum la illa tantahu la arjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka berkata, kami sesungguhnya bernasib sial gara-gara kalian. Karena kalian wahai para rasul, karena kalian wahai para pembahas pembawa kebenaran, kami merasa sial. Kami gak leluasa, kami sial nasibnya di gara-gara kalian. Dijawab oleh para rasul, innama ta'irukum qalu ta'irukum ma'akum alimzukirkum bal antum qaum musrifun. Mereka para anbiya menjawab, justru nasib sial itu terjadi akibat ulah kalian, akibat perbuatan kalian sendiri. Bagaimana enggak sial? Siang malam khamr, judi, zina, riba. Sudah gitu giliran ada nasib sial lari ke dukun, tambah sial. Mari masyarakat ikhwah, perlu kita barakallahu fikum, taubat, banyak-banyak taubat kepada Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca pagi dan sore sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada' fi sabahihi wa masyaihi wa masaihi an yadawwa bihadhihi da'wat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan zikir ini setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa 'ali wa mali. Allahumma sir awrat wa amin rawat. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ برحمتك من كان من تحتي. يا الله لدني رحمة كل دين لي أهلا. يا الله لدني رحمة دمك لدني رحمة دنياك لدني رحمة حرتك لدني رحمة وردك لدني رحمة دي. يا الله تتوبي لها segala kesalahan-kesalahanku dan tenangkan jiwa dan hati. Ya Allah, lindungilah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah dari azab yang datang dari bawah. Kata Imam Abu Dawud, qala waqiran wa min tahti ya'dil khasr. Dan lindungi aku ya Allah dari bawah, yang dimaksud adalah jangan sampai aku diazab dengan gempa. Wabillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul huwa al-qadir 'ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum." Allah Maha Mampu untuk mengirim azab dari atas kalian. Ada orang yang diazab dari atas sampai petir mati. Rasulullah ketika membaca ayat ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu biwajhika. Ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu yang mulia dari azab. Wa min tahti arjulikum. Dan Allah juga mampu memutus azab dari bawah kaki kalian. Apa di bawah kaki kita ini? Ya gempa, tanah terpecah, laut meluap, tsunami. La ilaha illallah. Nah, Rasulullah pun ketika membaca ayat ini beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu biwajhik. Ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu yang mulia dari azab. Qul huwa Ditambah lagi kata Allah Azza wa Jalla, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadbira. Makin ke depan makin hari makin ngeri kalau kita melihat keadaan. Sekarang gempa demi gempa kita saksikan, tetapi makin hari dari hari ke hari makin deg-degan kita melihat keadaan. Kenapa? Karena ternyata gempa bukan menjadi peringatan bagi banyak orang, tapi justru tambah rusak. Dan kalau kita cermati, kalau kita lihat ayat itu begitu mengerikan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, ini cara Allah Azza wa Jalla ketika hendak membinasakan dan menghancurkan suatu negeri. Amarna mutrafiha, kami akan makmurkan, kami akan perintahkan orang-orang yang hidup mewah, yang mewah dengan hartanya, dengan jabatannya, yang tidak takut Allah, yang tidak kenal Allah. Kami akan perintahkan mereka untuk membuat kefasikan, kemunafikan, kemungkaran di mana-mana. Coba lihat betapa susahnya di negeri yang kita cintai ini yang mayoritas muslim, betapa susahnya untuk membangun suatu masjid. Perlu tanda tangan sekitar, warga sekitar. Perlu barakallahu fikum IMB. Perlu persyaratan tanda tangan RT, RW, kelurahan, kecamatan, wali kota. Bahkan perlu dan perlu dan perlu, kadang-kadang sudah ada IMB pun masih dipersulit. Tapi orang bikin kos-kosan untuk tempat pelacuran gratis, gak ada izin pun gak apa-apa. Orang tempat-tempat lokalisasi sudah ada, di situ ada Pemda, Pemkot. Lokalisasi ini atau tempat prostitusi ini ditutup secara permanen. TTD, Pemkot, Pemda. Papan masih ada, kamar masih ada di sana, disiapkan. Gak ada siapa apa. Kapan kira-kira itu ada izin operasional? Subhanallah. Sementara orang enggak usah berbicara kalau itu masjid, pedagang kaki lima yang dagang halal, jualan sandal, jualan makanan halal, dikelilingi masjid jadi pajakin padahal pemasukan cuma berapa? La ilaha illallah. Amarna mutrafiha. Kalau kami hendak membinasakan suatu negeri, kata Allah Azza wa Jalla, kami akan perintahkan yang diperintah qawmi, bukan syar'i. Kami akan perintahkan orang-orang yang hidup mewah dengan harta dan jabatannya yang tidak takut kepada Allah, sehingga mereka pun berbuat kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan leluasa. Ketika kemaksiatan leluasa, kemungkaran leluasa, tidak diingkari, atau ketika diingkari pun sudah tidak bisa lagi, ya kita tinggal mengatakan Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Amarna mutrafiha, taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun Allah Azza wa Jalla menakdirkan apa yang tidak kita inginkan, artinya kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انا نعوذ بوجهك. والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله محمد. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدل الشهاده.